Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'alu. Kita melanjutkan kitab al-buyu. Al-ishad ala aqdil bay'i. Mempersaksikan terhadap akad jual beli. Amarallahu bil-ishad ala aqdil bay'i faqal. Allah merintahkan untuk mempersaksikan terhadap akad jual beli ini. Di mana Allah mengatakan wa asyhidu idza tabayatum wa la yudarru katibun wa la syahid. Wa asyhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah bila kalian berjual beli. Di sini perintah untuk mempersaksikan. Sedangkan hukum asal perintah adalah wajib, tapi perintah di sini keluar dari hukum asal, dari wajib menjadi sunnah, dikarenakan amalan sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat, dan sampai zaman sekarang kaum muslimin, mereka melakukan transaksi jual beli banyak di antaranya, mayoritas di antaranya tanpa ada saksi. Sehingga qarinah itu kan dari zaman Rasul, zaman Khulafa ar-Rasyidin, zaman berikut-berikutnya, para ulama mereka melihat praktek jual beli yang ada, dan mereka juga, para ulama baca ayat ini, tapi tidak ada seorang pun yang mengingkari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin saat mereka bertransaksi jual beli tanpa menghadirkan saksi. Sehingga perintah dari ayat ini, yang asalnya hukum perintah adalah wajib, menjadi nadab atau mandub karena qarinah tadi. Jadi mempersaksikan terhadap akad jual beli adalah sunnah. Begitu juga apa? Mencatatnya. Gitu kan. Mencatat juga dari zaman dulu Rasul dalam perjalanan para sahabat juga jual beli tanpa apa? Dicatat. Gitu kan. Jadi sifatnya di sini mandub saja. Kemudian selanjutnya adalah al-bai'u ala al-bai'i wal muzayyadah fil bai'i. Jual beli di atas jual beli. Ini kan sudah ya, di antara bentuk jual beli yang dilarang adalah membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain atau menjual barang terhadap orang apa, menjual barang di atas penjualan orang lain. Maksudnya orang si A menjual kepada si B. Terus tiba-tiba si C mengatakan ketika sedang transaksi antara si A dengan si B, si C mengatakan udah beli dari saya aja lebih murah. Kan? Itu jual beli di atas, jual beli. Atau sebaliknya, si A menjual kepada si B dengan harga pokoknya 400. Sedang transaksi, tiba-tiba ada si C mengatakan udah saya yang belinya saja, kan, dengan harga 500. Itu membeli di atas pembelian orang lain itu dilarang, karena Rasul mengatakan la yabi'u ar-rajul ala bai'i akhihi. Jangan seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Tapi di sini ada muzayyadah. Muzayyadah itu kalau bahasa kitanya lelang gitu kan. Kan lelang hampir sama dengan ini, cuma kalau tadi yang dilarang itu akan sedang berlangsung dan sudah terjadi kepada salah satunya. Nah kalau muzayyadah ini, umpamanya nih orang nih ada mau melelang apa motor. Siapa nih beli motor ini? Satu mengatakan, saya beli 2 juta. Terus kata si penjual, siapa yang mau lebih dari itu? Apa menawar lebih dari itu? Kan belum menerima akad dari situ kan? Satu mengatakan 2 juta setengah. Siapa yang mau bayar lebih? Gitu kan? Satu mengatakan 3 juta. Akhirnya, udah saya jual sama yang 3 juta. Itu kan muzayyadah. Itu boleh kalau itu. Kenapa? Karena muzayyadah ini transaksinya itu belum jadi kepada salah satunya. Kalau tadi yang dilarang itu sedang terjadi, itu kan sudah bahkan muakad. Kalau muzayyadah ini belum akad kepada salah satunya, cuma mencari siapa pembeli yang lebih mahal harganya. Dan telah ada dalam hadis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada ba'd as-sila'i wa kana yaqulu man yazid. Rasul pernah menawarkan barang dan mengatakan siapa yang mau menambah, maksudnya menambah harganya lebih tinggi. Itu muzayarah, itu boleh. Toleran gitu kan. Kemudian man ba'a min rajulaini fahuwa lil awal minhuma, barang siapa menjual barang kepada dua orang pembeli, maka penjualan ini sahnya kepada yang pertama. Umpamanya si A menjual kepada si B, terus udah transaksi akan terus si A ini menjual lagi kepada si C, maka ini akad kepada si C batil. Kenapa? Karena akad menjual barang sesuatu yang sudah bukan milik dia lagi. Walaupun pada masa khiyar, maunya nih, si A menjual kepada si B. Terus kan ada khiyar apa? Majlis itu kan, atau khiyar syarat berapa hari. Terus si A ini menjual kepada si C. Itu nggak boleh juga. Kenapa? Karena akad sudah terjadi. Walaupun dalam masa khiyar, tapi akad sudah terjadi. Gitu. Itu tidak boleh. Kemudian ziyadatus saman naziro ziyadatil ajali, menambah harga sebagai kompensasi bertambahnya waktu. Yajuzul bai bisamanin halin kama yajuzul bai bisamanin muajjal, boleh menjual barang dengan harga kontan sebagaimana dengan boleh dengan harga piutang tangguhan. Wa kama yajuzu an yakuna ba'duhu mu'ajjalan wa ba'duhu mu'akhkharan, maka kana sama tataradin bainal mutabayyi'aini, sebagaimana boleh pembayaran sebagian apa kontan, sebagian dibayar, sebagiannya diutang. Harganya 500 dibayar 200 dulu, nanti dibayar 300 yang berikut hari berikutnya. Itu boleh boleh juga kalau seandainya apa ada ridho sama ridho. Wa idza kana samanu muajjalan wa zada al-bai'u fihi min ajli ta'jil jaza li anna lil ajli hissatan min as-saman. Bila pembayaran ditangguhkan, terus si pembeli si penjual menambahkan bahwa harganya, kalau harganya ngutang, harganya apa? Ini kalau kontan harganya 10.000, tapi kalau ngutang harganya ini apa 15.000. Boleh. Kenapa? Karena di sini li anna lil ajali hissatan minas saman, karena waktu itu punya bagian daripada nilai. Karena kalau seandainya orang pembeli punya dia menjual menjual harga 10.000 kontan. Kan uang udah di tangan, bisa digolangin lagi kan? Memiliki nilai kan tambahan. Tapi kalau umumnya sekarang harga dia kontan harga 10.000, dihutangin juga harga 10.000, dia rugi. Makanya boleh kalau harganya tangguh apa nilainya ditaikkan dengan syarat di akad disebutkan nilai nominalnya. Dan ini pendapat jumhur apa para ulama. Kemudian jawaz as-samsara, bolehnya pencaloan. Jadi calo, calo itu namanya simsar kan. Kerjaan namanya samsara. As-simsar walladhi yatawassatu bainal bai'i wal mushtari litashili amaliyatil bai'. Simsar itu adalah penengah antara si penjual dengan pembeli untuk mempermudah proses jual beli. Makelarnya itu kan ya. Penengahnya. Di sini Imam Al-Bukhari mengatakan Ibnu Sirin atau Ibrahim Al-Hasan memandang bahwa samsar itu tidak apa-apa. Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa bi an yaqul bi hadha as-sawba fama zada ala kaza wa kaza fahuwa lak. Jual baju ini. Ini harganya sekian itu kan. Ini harganya 100.000. Kalau kamu jual lebih, buat kamu. Kalau harganya kamu, mending ke saya harga 100 ribu. Terserah kamu mau jual berapa, itu buat kamu kelebihannya. Itu boleh kata Ibn Abbas. Ibn Sirin mengatakan, إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. Ibn Sirin mengatakan, bila orang mengatakan, si pemilik barang, jual barang ini sekian. Tapi kalau lebih dari itu, maka itu milik kamu atau milik kita berdua boleh. Punya jual barang barang ini apa harga 100 ribu. Tapi kalau kamu jual lebih dari itu, umpamanya jadi 150 ribu, maka yang 50 ribu itu buat kamu atau buat kita berdua. Itu boleh juga. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih, Al-Muslimun ala syurutihim. Orang-orang muslim itu di atas syarat yang mereka tentukan. Ini kan kesepakatan. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian bay'ul mukrah, jual beli orang yang dipaksa. Atau jual beli apa? Jual beli dedet gitu kan. Orang dipaksa sambil ancam. Biasa di bis. Kan? Ya. Orang sambil bawa pisau beli kamu. Itu dipaksa. Ini ikrah kan? Mukrah itu kan. Di sini jumhur ulama mensyaratkan bahwa akad itu isyaratu jumhur fuqaha an yakuna al-aqid mukhtaran fi bai'i mata'ihi. Jumhur fuqaha mensyaratkan pada transaksi yang sah itu si orang yang akad itu mukhtaran, tidak dipaksa dalam akadnya itu. Fa idza ukriha ala bai'i malihi bi ghairi haqqin fa innal bai'a la yan'aqidu. Kalau dia apa dipaksa untuk menjual barang miliknya, maka akadnya apa tidak sah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan antaradim minkum, kecuali jual beli atas dasar keriduan di antara kalian. Nah, kalau dipaksa tidak, itu berarti tidak sah juga. Rasul mengatakan innamal bai'u antaradin, jual beli itu hanya boleh antara saling ridho. Seperti itu. Jadi kalau dipaksa jual belinya tidak sah. Kemudian selanjutnya bai'ul muttar, jual beli orang yang darurat, terdesak, terpepet kebutuhan, butuh apa umpamanya butuh uang, enggak punya kecuali barang kan, itu muttar. Qad yattarul insan li bai'i ma fi yadihi lidainin alaihi aw li darurati min ad-darurati al-ma'ashiyah fayabi'u ma yamlikuhu bi aqalla min qimatihi min ajli ad-darurah. Orang kadang terpepet untuk menjual barang miliknya, baik karena punya hutang yang harus cepat dia bayar atau karena kebutuhan-kebutuhan butuh untuk makan atau yang lain yang pokok, terus dia menjual apa yang menjadi miliknya dengan harga yang lebih apa lebih murah dari harga sebenarnya. Jadi harga lebih murah dari harga yang sebenarnya karena memang sangat mendesak untuk kebutuhan. Maka di sini fayakunul bai'u ala hadzan nahwi jaizan ma'al karohati wala yufsakh. Jual beli semacam ini boleh walaupun makruh, tapi tidak dipasah. Jadi sah saja jual beli semacam ini. Tapi yang lebih utama sebenarnya orang semacam ini dibantu. Kemudian selanjutnya bai'ut talji'ah. Bai'ut talji'ah itu apa? Idza khafa insanun i'tida'a adh-dhalimin 'ala malihi fatadhahara bi bai'ihi firaran min hadha adh-dhalim wa aqada 'aqda al-bai'i mustafiyan li syurutihi wa arkanihi. فإن هذا العقد لا يصح لأن العاقدين لم يقصدا البيع فهما كالهازلين. Bila orang takut penganiayaan orang zalim terhadap apa? Terhadap hartanya, terus dia pura-pura yang menampakkan seolah barang milik itu dijual untuk menghindari dari kejahatan orang zalim ini. Dan akad pura-pura ini apa? Memenuhi syarat dan rukunnya. Maka di sini apa? Jual beli semacam ini tidak sah. Karena tadi antara dua pihak, si penjual dan pembeli, tidak bermaksud untuk akad jual beli, cuma pura-pura. Kayak orang yang tahlil itu kan, pura-pura akad nikah kan tidak sah. Pura-pura menghalalkan orang untuk orang yang habis ditalak tiga, pura-pura orang menikahinya supaya bisa halal kan tidak bisa jadi halal. Di sini jual beli orang yang takut kezaliman orang lain terus berpura-pura seolah menjual barangnya dan akad pura-pura ini memenuhi syarat dan rukunnya maka akadnya tidak sah karena tidak di atas dasar maksud daripada jual beli itu. Sehingga itu dianggap main-main saja. Itu pendapat yang rajih. Ada yang mengatakan bahwa akadnya sah itu kan karena memenuhi syarat dan rukun. Jadi syarat dan rukun terpenuhi sehingga akad semacam ini sah. Dan ya juga dalam akad nikah juga main-main sah juga kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Kemudian selanjutnya ifaul kail wal mizan, memenuhi takaran dan timbangan. Allah mengatakan wa auful kaila wal mizana bil qisti, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Allah mengatakan wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, dan penuhilah takaran bila kalian menakar dan timbanglah dengan timbangan yang lurus yang adil. Di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi takaran dan timbangan. Makanya kaum negeri Madian Allah hancurkan karena apa? Mereka selain syirik juga mereka tidak memenuhi takaran dan timbangan. Bahkan Allah mengatakan juga wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang mutaffifun yang curang. Siapa? Itu orang-orang yang bila menakar kepada orang lain, dia beli dari orang, ya setahu pun minta dipenuhi. Jadi kalau beli beras dari orang, minta takarannya penuh itu kan. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila dia menakar buat orang lain, dia menjual kepada orang lain, atau menimbang jual kepada orang lain, yukhsirun, dikurangi. Dia mengurangi. Itu curang. Jadi kalau minta dari orang, minta penuh. Tapi kalau dia kepada orang, dikurangi. Kemudian selanjutnya, as-samahatu fil bai'i wasyira. Samah itu berbaik hati dalam jual beli. Rasul mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza syara wa idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang samhan yang yang baik hati itu. Bila dia menjual dilebihin kan. Ya. Wa idza syara bila membeli wa bayarannya dilebihin atau kurang sedikit enggak apa-apa. Wa idza qada, begitu juga ketika bayar hutang. Dia enggak sih? Lebih. Itu dalam hadis sahih. Terus juga larangan banyak sumpah. Rasul mengatakan, al-halifu munfiqatun lis-sil'ati wa mamhaqatun lil-barakati. Sumpah itu melariskan dagangan dan melenyapkan barokah. Hadis Bukhari. Kan dengan sumpah, demi Allah ini harga sekian. Orang percaya kan? Jadi cepat laris tapi hilang barokahnya. Kemudian wad'ul jawaih. Apa wad'ul jawaih? Jawaih itu jaman dari jaihah, yaitu al-afat. Allati tusibu zuru awis simar. Adalah penyakit atau bencana yang menimpa tanaman dan tumbuhan. Seperti kena angin, kan ya. Atau musim kuna ulat kan, itu jawaih. Bisa itu tanpa campur tangan manusia. Bisa jadi ada banyak belalang atau yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang menjual buah udah layak untuk dijual, udah ada yang menguning gitu kan. Nah, terus udah transaksi antara si penjual dan si pembeli. Terus belum dipanen, tiba-tiba apa? Angin kencang gitu kan. Sampai buah semua apa? Jatuh, roboh. Bagaimana semacam itu di sini? Fa'idha bi'at as-samratu ba'da zuhuri salahiha wa sallamahal ba'i'u lil musyari bitakhliyah thumma talifat bil jaihati qabla awanil jazazi fahiya min dhamanil ba'i' wa laysa al musyari ayyadfa'a samanaha. Bila buah ya, buah-buahan dijual setelah nampak kelayakan untuk dijualnya, terus diserahkan oleh si penjual kepada si pembeli dengan setelah terima. Kemudian rusak dengan sebab ada jaihah, tiba-tiba musim belalang datang, kan? Atau angin atau apa yang sifatnya bencana samawi itu kan, maksudnya dari Allah langsung itu kan, bukan orang ngambil nyuri itu kan, tapi langsung ini sifatnya samawi. Maka di sini apa? Yang memikul rugi itu adalah si penjual. Kalau uang tadi sudah dibayarkan kepada si penjual, oleh penjual serahkan lagi kepada si pembeli. Karena Rasul mengatakan, Rasul memerintahkan amara biwad'il jawaih, memerintahkan untuk meletakkan kerugian akibat bencana. Juga Rasul mengatakan, in bi'ta min akhika samaran fa asabatu jaihatun fala yahillu laka an ta'khudha min samanihi syai'an bima ta'khudhu mal akhika bighairi haqqin. Rawahu Muslim. Bila kau menjual buah-buahan kepada saudaramu terus terkena apa? Jaiha, maka tidak hal kamu mengambil sedikit pun dari pembayarannya. Dengan alasan kamu apa kamu mengambil harta saudara kamu tanpa hak? Itu kalau kerugiannya atau kerusakannya karena apa? Apat samawiyah yang sifatnya bencana yang langsung dari langit. Hukum di sini wa hadzal hukmu fi halati ma idza lam yabi'ha al-ba'i ma'a asliha. Ini hukum ini dalam kerugian ini dipikul oleh si penjual. Ini bila si penjual tidak menjual buah itu berikut pohonnya. Tapi kalau menjual dengan apa? Pohonnya terus yang buah yang udah matang itu kenapa? Angin itu dipikul oleh si pembeli. Aw yu'akhiru al-mushtari akhdaha an 'adatihi, atau si pembeli itu memperlambat panen dari waktu yang kebiasaannya. Dibiarin aja gitu kan. Padahal sudah orang mau sudah pada panennya, dia dibiarkan terus. Terus kenapa? Jaiha tadi. Itu dipikul oleh si pembeli karena salah dia itu. Itu kalau sifatnya apa, rusaknya karena sebab jaiha, maksudnya yang sifatnya afat samawiyah, bencana yang langsung dari langit. Tapi kalau di sini, kalau rusaknya karena ulah manusia, orang nyuri, atau ya orang rusak, gitu. Maka di sini, fadil musyari al-khiyar bainal faskhi wal-rujuk bis-saman al-ba'i'i wa bainal imsak wa mutalabat al-mutlafi bil-qimah. Maka si pembeli di sini punya hak khiyar antara membatalkan jual beli, batalin jual beli, terus menuntut apa? Kembali uang itu kan dari siapa? Penjual. Jadi barangnya dibalikin, uang minta diambil penuh dari penjual. Atau akad tetap dilanjutkan, tapi si pembeli ini apa? minta ganti rugi kekurangan itu kepada siapa? Ini kepada yang rusak. Kepada si yang rusak. Pada juga orang yang kalau seandainya dibatalin, rusakin barangnya, diambil uangnya, nanti si penjual juga pasti nuntut sama orang yang rusak itu. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.